إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان dari riwayat Muslim dari Thauban أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku bumi, maka aku lihat yang timurnya dan yang baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha, dan umatku mencapai kerajaannya, kekuasaannya semua pada apa yang ditampakkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar jangan mereka dibinasakan dengan bencana yang merata. Dan agar jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh kecuali dari kalangan mereka sendiri. Fayastabiha bayidatahum, sehingga menghalalkan atau memecahkan persatuan mereka. Wa inna Rabbi qala, sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, kalau aku sudah memutuskan satu keputusan maka dia tidak tertolak. Inni wa ataituka, aku telah memberikan untukmu, li ummatika, untuk umatmu, an la uhlikahum bisinatin bi'ammah, aku tidak akan membinasakan mereka dengan bencana yang merata. Ini seperti yang pernah menimpa-nimpa umat terdahulu. Umat kaum Nuh habis tenggelam. Bala tentara Fir'aun habis. Kaum Ad, kaum Samud habis. Maka tidak lagi terjadi. Wa alla usallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku tidak akan menimpakan kepada mereka dari musuh-musuhnya kecuali dari kalangan mereka sendiri. Kalau mereka seluruhnya berkumpul yang ada di ujung-ujung dunia, hatta yakunu ba'duhum yuhlik ba'dha, hingga mereka membunuh sebagian terhadap sebagian yang lain dan menawan sebagian terhadap sebagian yang lain. Lafaz kedua dari hadis yang sahih riwayat Muslim ini disebutkan dalam riwayat Al-Barqani dalam sahihnya, dan ada kalimat di sana, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, dan kalau pedang sudah mengenai sesama muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wa la taqumus sa'a hatta yalhaqa min ummati bil musyrikin, wa hayyun min ummati bil musyrikin, dan enggak akan terjadi hari kiamat sampai satu kampung dari umatku bergabung dengan musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan akan terjadi sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Wa anahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30, dan akan terjadi pula di umatku para pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yazmanahu nabi, semuanya mengaku-ngaku kalau dia sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurah, dan selalu ditolong. La yadurruhum man khadalahum, enggak merugikan mereka siapa-siapa yang merendahkan mereka, hingga datangnya perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian kita baca kembali hadisnya, agar kita membaca syarahnya dalam keadaan ingat hadis tersebut. Al-hadis rawahu Abu Dawud fi sunanih, wa ibn Majah bi ziyadah allati dhakarah al-musannif. Qauluhu an Thauban, dia adalah maulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sahbuhu wa sahibahu wa lazima wa lazamahu wa nazala ba'dahu Syam. Beliau bersahabat dengan Nabi dan beliau terus-menerus bersama Nabi. Wa nazala ba'dahu bisyam, dan setelah itu dia tinggal di Syam. Wa mata bihimsin, meninggal di daerah Hims. Sanata arba'in wa khamsin, pada tahun 54 Hijriah. Qauluhu zawaliyal ard, ucapan dalam hadis zawaliyal ard. Qala adurbishti zawaitu syai, maknanya adalah jama'tuhu. Zawa artinya jama'tu, aku kumpulkan. Artinya Allah mengumpulkan untukku bumi ini. Ini seakan-akan dikumpulkan bumi itu seperti kecil di hadapannya, bisa dilihat seluruh penjurunya, timur dan baratnya. Wa qabattu, atau aku genggam, itu makna zawa. Yuridu taqribal ba'id minha, yang dimaukan dalam hadis ini adalah mendekatkan yang jauh di hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat seluruhnya. Hatta ittala' alaihi ittila'ahu 'alal qarib, sehingga beliau bisa melihat seperti melihat dari dekat. Wa hasiluhu annahu tawa lahu al-ard, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan bumi tadi dan menggulung di hadapannya atau mengecilkan di hadapannya sehingga Rasulullah SAW bisa melihat. Ja'ala majmu'atan ka hay'ati kaffin kaffi mir'atin yandur, dijadikannya seperti lensa atau seperti kaca cermin yang Rasulullah SAW bisa melihat semua penjuru-penjuru bumi. Qala at-Thibi ay jama'aha li, maknanya zawali adalah jama'aha li, dikumpulkan untukku. Hatta absartu ma tamlikuhu ummati, hingga aku bisa melihat seluruh penjuru yang akan dikuasai oleh umatku. Min aqsal masyariq ila al-magharibi minha, dari ujung timur sampai ujung barat daripadanya. Kemudian qauluhu wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, dan bahwasanya umatku akan mencapai kerajaannya seluruh apa yang ditampakkan padaku tadi. Qala al-Qurtubi hadzal khabar wujida mukhbiruhu kama qala, berita ini didapati wujudnya seperti yang dikhabarkan. Artinya benar-benar terbukti kaum muslimin menguasai timur dan barat, Romawi dan Persia. Rasulullah SAW belum sempat atau tidak sempat mengalami masa itu. Rasulullah telah wafat. Tapi ternyata umatnya menguasai Romawi, menguasai Persia, menguasai Afrika, menguasai sampai ke bumi Andalus, sampai ke Sin, batasan Cina. Khonibina azakumullah, masyaallah, ini benar-benar terjadi seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana dhalika min da'ail nubuwatihi, dan ini berarti di antara bukti-bukti kenabian beliau, ucapannya tepat. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti dia rasul. Wa dhalika anna mulka ummatihi tasa ila an balagha aqsa Tanjah, buktinya kerajaan umat Islam meluas sampai ke ujung perbatasan Tanjah dengan nun dan jim. Apa itu? Alladhi huwa muntaha imarat al-maghrib, itu ujung terjauh dari Maroko. Ujung terjauh dari Maroko, silakan lihat daerah mana itu di peta. Wa ila aqsal masyriq mimma wara'a Khurasan, bahkan mencapai timurnya sampai ke Khurasan, sampai ke Nahr, Sungai Efrat, yang sangat luas, yang sampai mereka menganggapnya kalau di seberang sana sudah dunia lain, ternyata Islam juga masuk ke sana. Sehingga dikatakan ma wara'an nahar. Negeri apa? Negeri di belakang sungai. Gitu aja. Negeri ma wara'an nahar. Wa katsir min biladil Hind sampai ke perbatasan India. Sind. Wa Sughd. Salah satu daerah fi ma wara'an nahar, di belakang sungai. Asimatuha Samarkand, yang pusatnya adalah Samarkand, yang juga memiliki kisah yang unik di sana. Yang satu negeri Samarkand masuk Islam bersama-sama. Walam yattasi' dhalika tisa' min jihatil janub wa shimal, tetapi tidak seluas itu yang ke utara dan ke selatan. Nabi menyebutkan masyariq wal magharib. Iya kan? Mengapa? Karena utara dan selatan salju. Hampir-hampir enggak ada penduduknya. Yang ada itu ke barat dan ke timur. Meluasnya ke barat sampai ke ujung Maroko. Meluasnya ke timur sampai ke India, sampai ke Sind, sampai ke Surat. Ke utara dan ke selatan tidak terlalu jauh. Karena memang tidak ada penduduknya di sana. Dan ini kebenaran ucapan Rasulullah SAW bahwa ditampakkan kepadaku bumi dan tampak bagiku yang timurnya dan yang baratnya dan seluruh atau dan dikatakan umatku nanti akan menguasai seluruh penjuru tadi. Wa ataitul kanz. Baik, ada yang terlewat sedikit. Ila aqsal masyriq. Nah, utara dan selatan tidak mencapai seperti itu. Walidzalika lam yadhkur alaihi salam. Oleh karena itu Nabi tidak menyebutnya annahu ulidu wala ukhbar anna mulku ummatihi yablughuhu. Nabi tidak mengkhabarkan tentang utara dan selatan. Nabi hanya berbicara tentang timur dan barat. Qauluhu zuya li minha yahtamil an yakuna mabniyan lil fa'il. Bisa jadi bahwa itu dibaca dengan mabni lil fa'il, maka dibaca zuya li minha. Wan yakuna mabniyan lil maf'ul, atau bisa mabniyan lil maf'ul. Kalau zuya mabniyan lil maf'ul, kalau zawa mabniyan lil fa'il. Mana yang benar? Fi ihtimal. Bisa ini bisa itu, cuma berbeda nanti i'rabnya, tetapi maknanya tidak berubah. Bahwa kekuasaan umatku akan mencapai apa yang diluaskan oleh Allah tersebut, bisa disebut fa'ilnya. Bisa juga bahwa umatku akan menguasai seluruh yang disebut itu. Mabni lil majhul, tanpa disebut fa'ilnya. Waqad qala wa qawlu wa ataitul kanzaini, dan aku diberi dua perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Kata Qurtubi, ya'ni biha kanzu Kisra wa kanzu Furs, kanzu Kisra dan kanz Kaisar. Kisra huwa malikul Furs. Kisra adalah raja Persia. Dan itu gelar. Sehingga ada Kisra pertama, Kisra kedua dan seterusnya. Yaitu raja-raja Persia. Wa kanzu Kaisar, dan kerajaan Romawi, rajanya dijuluki dengan Kaisar. Atau istilah kita Kaisar, Kaisar Romawi. Itu juga julukan. Wahuwa malikur Rum. Perbendaharaan mereka dari Romawi dan Persia, istana-istananya, simpanan-simpanannya, negerinya, semuanya dijuluki yang satu dengan Kanzul Ahmar, yang satu dengan Kanz Abyad. Mengapa? Karena yang ini sebagian banyak emas daripada peraknya, yang ini lebih banyak perak daripada emasnya. Maka yang ini merah, yang ini putih. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi pernah bersabda, walladhi nafsi biyadih latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian akan memakai perbendaharaan Romawi dan Persia fi sabilillah, kalian akan memakai perbendaharaan mereka seluruhnya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu masih di Mekah Madinah. Masih dalam keadaan sedikit kaum muslimin, tapi Nabi sudah optimis mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kita akan memakai perbendaharaan Romawi dan Persia fisabilillah untuk perjuangan Islam. Artinya akan kalah mereka. Wa abara bil ahmar an kanzi Kaisar. Disifati dengan perbendaharaan merah untuk perbendaharaan yang diambil dari Kaisar, Kaisar Romawi. Mengapa dijuluki merah? Li'anna al-ghalib indahum kana dhahab. Karena yang paling banyak dari harta benda mereka adalah emas. Wabil abyad, dan disifati dengan putih, perbendaharaan yang putih adalah untuk perbendaharaan Kisra, penguasa Persia. Mengapa? Li'anna al-ghalib indahum kana al-jauhar wal-fiddah. Karena perbendaharaan mereka yang terbanyak adalah permata-permata, mutiara, dan perak. Putih semua. Wujida dzalika fi khilafati Umar, dan terjadi hal tersebut di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang yang ketika mengejar Rasulullah SAW ketika hijrah, dia melihat ada fulan wa fulan. Ada orang yang mengkhabarkan, aku melihat dua orang berjalan di tengah padang pasir. Kata orang ini, namanya Suraqah. Aku tahu itu fulan wa fulan. Selesai. Oh, dia masuk ke rumahnya. Dia siapkan kudanya, dia siapkan perbendaharaannya. Dia kejar sendirian. Sendirian. Karena ingin mendapatkan hadiah sendirian. Tetapi setiap mendekat kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, kudanya terperosok. Bangun lagi, mengejar lagi, sudah semakin dekat, terperosok kembali. Terjatuh kembali. Bangun lagi, dia mendekat lagi, terperosok kembali. Ketika yang ketiga kali, Suraqah berpikir, ini pasti ada apa-apanya. Ini bukan orang sembarangan. Maka dipanggil, tunggu. Aku mau bicara. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk berhenti. Tunggu. Mau ngomong apa dia? Bertanya tentang keislaman, tentang kenapa dan sebagainya. Aku merasa ada sesuatu. Kenapa kuda aku demikian terus hingga akhirnya? Kata Nabi, apa yang kau inginkan? Aku ingin mendapatkan jaizah. Hadiah dari mereka, orang-orang Quraisy. Kata Nabi, kalau engkau masuk Islam, engkau akan diberi mahkota Kaisar, mahkota Romawi. Maka dia masuk Islam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sudah tunduk Romawi dan Persia dan didapatkan perbendaharaan dikirim dari sana, perbendaharaan merah dan putih, maka ketika melihat mahkota tadi, Umar berkata, "Aina Surah?" Dicari Surah. Dipakaikan oleh Umar. Janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW terbukti. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khon ibn a'zakullah ala kulli hal. Ini semua adalah alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wujida dzalika fi khilafati Umar, didapati perbendaharaan tadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Fainahu siqa ilaihi taju Kisra, maka dikirim kepadanya mahkota Kisra. Hilyatuhu, permata-permatanya, perhiasan-perhiasannya. Wa makana fi buyuti amwalih, dan juga apa yang ada di baitul malnya. Wa jami'u ma hawathu mamlakatuhu ala sa'atiha wa 'azmatiha, dan juga apa yang terkandung dalamnya dari perbendaharaan yang ada di kerajaannya, semuanya dibawa atau diberikan kepada kaum muslimin. Wa kadzalika fa'ala Allahu bi Qaisar, demikian pula Kaisar Allah kalahkan mereka di zaman Umar dan dikirim semua mahkotanya, perbendaharaannya, emas dan paraknya yang abad dan ahmar. Ini semua barakallahu fikum Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka Nabi bersabda, aku diberi kanzaini al-ahmar wal-abyad. Jadi kita ini, kaum muslimin akan diberi perbendaharaan Romawi dan Persia. Semuanya. Wal-abyad wal-ahmar, dua-duanya mansubani alal-badal. Semuanya mansub. Dalam i'rab, mansub. Mengapa? Karena dia badal terhadap maf'ul. A'taitu u'titu kanzaini. Aku diberi kanzaini. Ini maf'ul. Wa alamu tanasbihi mana? Al-ya. Liannahu muthanna. Al-abyad wal-ahmar. Ini badal. Naam. نكتفي بهذا القدر نواصل إن شاء الله في درس قادم بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته